Mitra Bisnis, Indopos menulis, Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir di pinggir jalan untuk mengurangi kemacetan. Usulan ini disetujui Gubernur DKI Jakarta, sementara sejumlah fraksi menilai usulan ini tidak masuk akal, mengingat manajemen parkir jalanan masih semrawut dan rawan kebocoran. Selain itu, parkir pinggir jalan semestinya dihapus untuk membebaskan badan jalan yang selama ini dipakai untuk parkir dan menggalakkan parkir gedung. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda? Sekarang harus ini tujuannya itu harus jelas. Misalnya kalau tujuannya untuk mengurangi kemacetan, itu harus betul-betul dicari cara yang efektif ya dengan lewat fasilitas parkir yang benar-benar mengurangi kemacetan. Jadi kalau cuma dengan menaikkan tarif atau menentukan zona-zona di perparkiran, ya itu belum tentu juga ya, yang mungkin ya hanya ya nambah uang pemasukan ya, nah, tetap saja menimbulkan kemacetan ya karena nggak menurunkan pemakaian lahan di pinggir jalan untuk parkir ya. Ada usulan Pak agar perparkiran menjadi lebih teratur dan sekaligus mengurangi kemacetan. Kalau saya melihat lebih baik Pemprov DKI ini memilih titik-titik di garis lingkar luar itu untuk dibangun fasilitas gedung-gedung parkir ya. Jadi misalnya di mana dari arah selatan yang dari Pondok Labu misalnya, nah di mana itu titik yang bisa dibikin gedung parkir ya, di mana begitu orang meninggalkan kendaraan pribadi dia mudah menaiki kendaraan umum ya yang murah dan lancar. Nah, misalnya di situ ya dekat jalur busway gitu ya. Kemudian dari arah timur di mana, dari arah Tangerang dan Kalideres di mana gitu. Nah, lebih baik membangun gedung-gedung parkir di pinggiran sehingga mobil pribadi itu sudah tidak banyak lagi masuk ke dalam kota. Apa yang harus diperhatikan dari setiap penerapan kebijakan terkait masalah kemacetan dan perparkiran? Apapun kepilihan kebijakan, ya itu nggak bisa hanya selesai lewat satu cara, lewat satu fasilitas. Dia harus disertai dengan penyelesaian-penyelesaian di sub bidang lain. Jadi misalnya kalau idenya membangun fasilitas parkir di titik-titik di garis lingkar luar itu diterima, tetap harus ditingkatkan pengadaan fasilitas angkutan umum massal, baik itu yang Transjakarta atau busway maupun yang bukan, nah, supaya memfasilitasi orang yang meninggalkan kendaraan pribadi di titik-titik lingkar luar itu. Jadi kalau hanya mencegat ya, saya istilahkan mencegat karena tetap menyediakan zona-zona parkir di dalam wilayah pusat, ya, walaupun dikenakan biaya yang tinggi, tetap saja itu keputusan akhir dari pemilik kendaraan yang membawa kendaraannya ke dalam kota. Ya. Mereka ya bersedia membayar walaupun itu menambah beban daripada naik kendaraan umum dari rumah. Demikian Andrinov Caniago, saya Kiki Wijaya.